Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Asmawi. Hasyiah dari kitab Jurumiyah ya. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa kana itu ada dua, ada naqisah, ada tamah. Naqisah contohnya wa kana Allahu ghafurur rahima ya dalam layar ini, dan tamah wa in kana tu usrah. Lalu perbedaan naqisah dan tamah itu apa? Ya, ini sekarang. Jadi kita akan memulainya di kalimat ini, al-farku bainat. Al-farku loh, mana tadi? Kita akan mulai di kalimat ini ya, al-farku bainat tami wan naqis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farku bainat tami wan naqis annatamah walladzi yaktafi bil marfu. Perbedaan antara tam dan naqis, tam itu pengertiannya fi'il yang cukup dengan ma'mul rofaknya, fi'il yang cukup dengan ma'mul rofaknya. Wa naqisu huwalladzi la yaktafi bil marfu. Kalau naqis sebaliknya, naqis itu belum cukup dengan ma'mul rofaknya. Maksudnya masih membutuhkan ma'mul nasab ya, masih membutuhkan khobar. Wa tustamalu bi makna sara. Terkadang kana ini digunakan makna soro, maksudnya digunakan tapi bermakna soro. Terkadang makna soro diberikan kepada kana. Kama fi qauli ta'ala wa kuntum azwajan thalathah. Kalian semua nanti akan menjadi tiga kelompok ya. Jadi kuntum di ayat ini aisirtum. Kuntum maknanya sirtum. Jadi kana bermakna soro, maknanya menjadi tiga kelompok atau tiga golongan ya, ashabul maimanah, ashabul mas'amah, dan yang seterusnya itu. Walakin la tuzadu illa baina syai'aini mutalazimain. Watus ta'malu za'idah ya, watus ta'malu za'idah. Walakin la tuzadu illa baina syai'aini mutalazimain. Terkadang karena juga za'idah, za'idah itu tidak punya arti, hanya penghias saja, tidak ada pengaruh ke makna. Dan karena diberlakukan zaidah itu kalau berada di antara dua hal yang saling keterkaitan, dua hal yang saling terikat, dua hal yang tidak bisa dipisah. Wa misalu istimaliha kadzalik qaul Ibnu Malik fi Alfiyatih. Contohnya ucapan Ibnu Malik dalam Alfiyah yang berbunyi kama ini nadom apa satar pertama asoha ilmaman takodama. Jadi dalam contoh ini adalah apa sego ta'ajub ya, ta'ajub itu ma dan asoha ya, maka na asoha ilmaman takodama, alangkah benarnya keilmuan para ulama terdahulu. Jadi ma dan asoha ini adalah satu paket ya. Sehingga ta'ajub kan ma'af alahu ya. Antara ma dan asoha itu tidak bisa dipisah. Tapi di sini ada kana. Antara ma dan asoha ada kana, berarti kana di sini adalah kana tambahan, tidak punya arti. Ini contoh dalam Ibnu Malik. Kemudian watu zadu aidan bainal mubtada wal khabar. Kaqaulihi zaidun kana qaimun. Terkadang karena juga ditambah antara mubtada dan khobar. Contohnya ada mubtada zaidun, ada khobar qaimun karena diletakkan di tengah-tengah. Wa bainal fi'li wa fa'ilihi ka qaulihi lam. Gimana ini? Lam. Kalau harokatnya ini mestinya apa ya? Kalau ada wawunya ya, kata yujid itu kalau ada wawunya ya, ini kan mau mencontohkan fiil dan fa'il ya. Tapi contohnya kalau lam yajid misluka itu mestinya tidak ada wawunya. Tapi kalau contoh ini sepertinya dibaca mabni majhul, lam yujad kana misluka, belum pernah ditemukan orang sepertimu. Lam yujadkan amis luka, belum pernah ditemukan orang sepertimu. kelihatannya ini bacanya begitu. Yang saya agak janggal ini fa'il ini loh. Kalau dibaca lam yujad misluka, itu kan bukan contoh fa'il, contoh naibul fa'il. Lam yujad kan mabni majhul ya. Lam yujad itu mabni majhul. Jadi mestinya kalau contohnya ini ya bainal fi'li wa naibi fa'ilihi. Atau gimana ini? Atau dalam cetakan yang lain, barangkali ada yang menyimak video ini pakai kitabnya, tolong dikoreksi ya di kitabnya. Atau menurut pendapat kalian bagaimana ini? Apa benar atau gimana? Wa baina sifati wal mausuf ka qaulihi fa kaifa idza marorta bidari qaumin wajironin lanakanu kirami. Fa kaifa idza marorta bidari qaumin. Bagaimana engkau di saat melewati desa kaum dan tetangga-tetanggaku yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Ini mahalus syahid ya, mahalus syahid atau pokok pembahasannya dikata ini kanu. Dikata kanu ya, ini ada kata kanu di sini. Kata kanu ini ya. Terletak antara sifat dan mausuf. Jadi jiron ini adalah mausuf, kiram adalah sifat. Sifat dan mausuf itu dua hal yang saling keterkaitan, tidak boleh dipisah. Tapi di tengah-tengahnya diberi kanu. Jadi kanunya ini adalah kanu tambahan. Wa'lam annaha la tujadu illa bilafdil madhi. Karena hanya bisa digunakan zaidah bila lafadznya adalah fi'il madhi. Jadi selain fi'il madhi tidak bisa digunakan zaidah. Qaluhu wa amsa wa tustakmalu naqisatan. Saudara kana salah satunya adalah amsa. Amsa ini bisa digunakan nakis ya, nakis seperti kana, bisa juga tam ya, bisa juga tam, bisa juga bermakna soro. Watus tamalu nakis sultan kekaulika amsa zaidun fakihan. Kalau bermakna nakisoh itu contohnya amsa zaidun fakihan, Zaid menjadi ahli fikih di pagi hari. Ini juga sebenarnya bagaimana contoh ini ya. Amsa ini kan apa waktu sore hari ya, sore hari. Amsa ini maknanya sore hari. Kalau amsa zaitun fakihan berarti Zaid adalah ahli fikih di sore hari. Maksudnya keahlian Zaid dalam bidang fikih itu kenapa harus dibatasi dengan sore hari? Lalu pagi harinya Zaid ini apa? Itu ya agak gimana sebenarnya contoh ini. Amsa zaidun fakihan. Watamatan kakau lika amsa zaidun aidah wala fil masa. Kadang amsa ini digunakan tamah ya. Tamah ini seperti pengertian di awal video tadi, fiil yang sudah cukup dengan makmul rofaknya. Jadi amsa zaidun, tidak perlu ada kata setelahnya yang dibaca nasob. Aidah wala fil masa, Zaid berada di waktu apa, waktu sore, masuk di waktu sore. Zaid masuk di waktu sore ini juga gimana contoh ini? Watus tak malu bimana sor kakau. Jadi begini ya, jurumiyah atau apa atau kitab-kitab yang apa, kitab-kitab untuk pemula itu kebanyakan ya, bukan kebanyakan ya, sebagian contoh-contohnya itu kalau diangan-angan itu wah kacau semua. Maksudnya yang ditekan itu kan bukan contoh ya. Maksudnya yang ditekankan itu bukan makna tapi contoh. Jadi kadang ya membuat contohnya itu kurang pas gitu. Watus tak malu bimakna soro kakaulika amsal bakhilu kariman. Kadang amsa diartikan dengan soro, maksudnya digunakan bermakna soro, seperti contoh amsal bakhilu kariman. Orang yang pelit berubah menjadi dermawan. Amsa ini tidak diartikan waktu sore, tapi diartikan menjadi ya. Ai intakola min halatil buhli ila halatil karom.